tinggi, tinggi tinggi burung di awan. Akhirnya engkau turun, akhirnya turun mencari kawan. Bukan saja kita kemari, kita bercinta curahkan rahsia hati ke hati. Burung tengkuan sana sini mencari sarang. Kalau hati dan suara sama hati terbang pulang. Sayang cintulah membuat Titi, Titi dibuat bersama Cik Leman. Besar sungguh hajat hati ini nak memetik bunga di taman. Kalau roboh Kota Melaka, seruling jerami tiup-tiupkan. Kalau dah jodoh antara mereka, redalah kami apa yang ditentukan.